بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قوم مسلمين، قوم مسلمات، جماعة سبو yang dirahmati Allah، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita masih pada bab tentang tidak dibenarkannya menceraikan istri di waktu haid, yang dan juga menceraikan istri di waktu suci dan sudah berhubungan badan. Sementara cerai yang dilegalkan oleh agama yaitu cerai di waktu suci yang belum terjadi hubungan badan atau ketika hamil, atau ketika hamil. Hadis yang ke 3582 halaman 259. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Ahmad bin Utsman ibni Hakim al-Audi qala haddatsana Khalid bin Makhlad qala haddatsani Sulaiman wa huwa bin Bilal qala haddatsani Abdullah bin Dinar an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك. Ini hadis yang kesekian kalinya tentang kasus Abdullah bin Umar menceraikan istrinya saat haid, dan dia merupakan pelanggaran yang membuat Nabi marah. Lalu Nabi SAW, dan masalahnya pun bukan Abdullah bin Umar yang bertanya kepada Nabi, tetapi ayahnya Umar ibn Khattab. Dan Nabi perintahkan Abdullah bin Umar melalui ayahnya untuk rujuk secepatnya kepada istrinya, kemudian mempertahankan istrinya, tidak ada bicara tentang masalah cerai sampai habis masa haid itu. Kemudian masuk waktu suci, kemudian datang lagi haid yang kedua, kemudian waktu suci yang berikutnya. Pada waktu suci yang berikutnya lah Nabi SAW membenarkan atau membolehkan untuk terjadinya perceraian, tetapi dengan syarat tidak ada hubungan badan pada waktu suci yang kedua itu. Itu kasusnya. Dan jawaban Nabi atau aturan Nabi itu yang telah kita pelajari pada hadis-hadis yang sebelumnya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah rujuk. Bila mana itu terjadi, rujuk secepatnya, kemudian tidak ada perceraian. Ya. Habis masa haid itu, kemudian datang waktu suci, dan suci normal biasa. Kalau ada hubungan badan, tidak ada masalah. Kemudian haid lagi. Ya. Haid lagi, kemudian datang waktu suci yang kedua. Waktu suci yang kedua inilah baru dibenarkan. Kalau seandainya dia ingin bercerai, maka baru dibenarkan untuk bercerai pada waktu itu, tetapi dengan saat dia tidak berhubungan badan. Jadi semenjak istrinya suci dari haid yang kedua itu, dia sudah melakukan ancang-ancang. Artinya dia tidak lagi berhubungan badan. Mungkin hari kedua dari waktu sucinya, hari ketiga, hari keempat, pada hari keempat itu dan dia belum berhubungan badan, mengatakan kepada istrinya, engkau saya ceraikan. Artinya engkau telah saya ceraikan, dan jatuh talak kedua, karena talak yang pertama berlaku pada waktu haid. Ya, makanya Nabi SAW perintahkan Abdullah bin Umar untuk rujuk, berarti dia berlaku. Cuma itu seakan-akan denda, ya, seakan-akan denda yang ditetapkan bagi pelanggaran tersebut, yaitu kembali secepatnya rujuk, kemudian bertahan sampai datang waktu suci yang kedua. Jadi kalaupun dia hendak melanjutkan pernikahan, tidak ada masalah, karena tidak wajib bercerai. Ya, menanti sampai datang waktu haid kedua itu, kalau dia hendak melanjutkan pernikahannya, tidak ada masalah. Tapi kalau dia memang tetap ingin bercerai, maka itulah waktunya. Itulah waktunya. Itu hadis ke 3582. Berikutnya 3583. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Ali ibn Hujrin As-Sa'di qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim an Ayyuba an ibn Sirin qala makastu 20 sana yuhaddithuni man la attahimu anna ibn Umar talaqa imra'atahu thalathan wa hiya ha'idun fa umira an yuraji'aha faj'altu la attahimuhum ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض وأمر أن يرجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه أو إن أجزا واستحمقا. Ini hadis yang baru, masih mengisahkan tentang kasus Abdullah bin Umar tadi, tetapi di sini ada cerita yang mengiringi hadis tersebut yang terjadi pada Ibnu Sirin. Ibnu Sirin namanya Muhammad Ibnu Sirin. Beliau dari keluarga yang banyak ahli hadisnya, dari keluarga yang banyak ahli hadisnya. Beliau ahli hadis, dan saudara-saudarinya juga ada yang ahli hadis. Bahkan ada saudarinya yang merupakan ahli hadis, namanya Hafsah bintu Sirin, dari generasi tabi'in juga. Wanita ini, dia juga termasuk pengumpul hadis dan perawi hadis. Dan dia juga punya nama saudara Ali ibn Sirin, dan juga ahli hadis. Ibn Sirin ini yang cerita tentang dia yang membawa hadis kita ini. Beliau mengatakan, makastu 20 sana. Aku berlalu waktu 20 tahun lamanya. Yuhadithuni man la attahimu. Selama 20 tahun ada orang yang menyampaikan kepadaku sebuah hadis, dan orang itu tidak saya ragukan, ya, saya tidak menuduhnya bukan-bukan, maksudnya menuduhnya hafalannya tidak baik, hadis yang ia sampaikan kepada aku itu tidak benar. Jadi selama 20 tahun orang itu terus menyampaikan kepada Ibnu Sirin, ya, sebuah hadis, dan orang itu menurut penilaian Ibnu Sirin tidak ada masalah. Artinya dia tidak menuduhnya bukan-bukan. Karena dahulu ketika seseorang tidak mau menerima hadis, ada sesuatu yang dia nilai pada orang yang menyampaikan hadis itu. Mungkin orang itu hafalannya tidak baik dan tidak layak jadikan guru, atau apapun juga yang membuat dia punya alasan untuk tidak menerima hadis dari orang tersebut. Ibnu Sirin 20 tahun orang itu menyampaikan hadis ini, ya, disampaikan terus, saya sampaikan, tapi dia tidak menerima. Artinya bukan dia tahu hadis itu, dia menghafal hadis yang disampaikan, tetapi dia tidak, seakan-akan tidak menerimanya. Dia tidak sebarkan, dia tidak sampaikan kepada murid-muridnya, dan itu bukan satu dua hari, 20 tahun. Ya, dia diajarkan hadis ini, diajarkan orang yang dia yang menyampaikan itu, dia dalam pandangan Ibnu Sirin bukan orang biasa. Ya, yang disampaikan oleh orang itu bahwa hadisnya adalah Anna bin Umar talaqa imra'atahu thalathan wa hiya haidun. Itu hadisnya. Itu ceritanya. Bahwasanya Abdullah bin Umar menceraikan istrinya 3 talak atau talak 3, mentalak 3 istrinya. Dan istrinya saat itu sedang haid. Ya. Selama 3 kali diceraikan atau talak 3 diceraikan sementara istrinya dalam keadaan haid. Itu yang disampaikan oleh orang tersebut kepada Abdullah Muhammad bin Sirin, sementara Ibn Sirin tidak menyampaikan kepada yang lain. Dia cukup menerima dan seakan-akan dia tidak menampakkan ilmu yang baru. Kemudian fa umira an yuraji'aha. Ini lanjutan dari ceritanya, maka Abdullah bin Umar diperintah untuk merujuk. Setiap kali cerai dirujuk, setiap kali cerai dirujuk 3 kali. Itu hadisnya faja'altu la attahimuhum, dan saya tidaklah menuduh yang bukan-bukan kepada mereka, dan juga saya seakan-akan tidak mengetahui hadis. Dia dengar hadisnya tetapi dia tidak bisa masuk ke dalam hatinya dan seakan-akan tidak menerimanya. Ya. Wala a'riful hadis. Tentang masalah apa di sini, yang masalah 3 kali, talak 3. Ya, hatta laqitu, sampai saya berjumpa Aba Ghallah bin Yunus bin Jubair al-Bahili. Ya, selama 20 tahun dia dapatkan hadis itu dan seakan-akan dia tidak menerimanya atau tidak mendengarnya, tidak mendapatkan ilmu yang baru. Kemudian sampai dia berjumpa dengan seseorang ahli hadis yang bernama Abu Ghallah Yunus bin Jubair al-Bahili. Wa kana dha thabtin. Abu Ghallab Yunus bin Jubair al-Bahili ini, kata Muhammad ibn Sirin, adalah dha thabtin, orangnya sangat kuat hafalannya. Ya, memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa, dan ini nilai dari seorang murid kepada guru. Makanya boleh saja seorang murid menilai gurunya. Dari situ dia akan memilih mana guru yang bisa dijadikannya guru. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya ketika kita mengangkat seseorang jadi guru, jangan sembarangan. Jangan mentang-mentang karena dia sudah memiliki orang yang banyak, lalu oh ini standarnya, karena dia sudah banyak orang yang belajar padanya, ah oh, ini pantas dijadikan guru. Enggak. Ya, ini selama 20 tahun Muhammad bin Sirin meneliti dan tetap tidak mau menerima hadis tersebut, sampai dia berjumpa dengan seseorang yang namanya Abu Ghallab Yunus bin Jubair al-Bahili. Dan orang itu dalam penilaian Muhammad bin Sirin seorang yang memiliki hafalan yang sangat kuat, kekuatan hafalan yang luar biasa. Abu Ghallab ini menyampaikan kepada Muhammad bin Sirin hadis, fahadathani annahu sa'ala ibn Umar. Ini juga yang membuat Muhammad bin Sirin mempercaya hadis itu. Dia yang bertanya langsung kepada Abdullah bin Umar. Abu Ghallab ini ternyata murid Abdullah bin Umar, dan dia bertanya kepada Abdullah bin Umar. Fahaddatsahu, maka Abdullah bin Umar menceritakan atau menyampaikan kepadanya annahu talaqa imra'atahu tatliqatan, bahwasanya dia menceraikan istrinya 1 atau talak 1. Jadi berbeda dengan hadis yang tadi. Ya, yang tadi talak 3, yang sekarang ini talak 1. Dan Abdullah bin Umar yang langsung menceritakan itu kepada Abu Ghallab, dan dia bertanya apakah engkau pernah melakukan ini. Ya, diceritakan menceraikan istrimu 1 kali, kemudian Nabi SAW perintahkan kamu untuk rujuk langsung, lalu diceritakan oleh Abdullah bin Umar, benar, sungguhnya saya menceraikan istri saya talak 1 dan dia sedang haid, wahiyah haidun, fa umira an yarji'aha, dan dia diperintah untuk merujuk kepada istrinya tersebut. Qal qultu fa afahusibat alaihi, qala famah, awa in ajaza wastahmaqa. Maka kata Muhammad bin Sirin, saya tanyakan apakah talak satu itu berlaku, talak yang satu kali talak yang dilakukan oleh umat itu berlaku sebagai talak satu diketok palu oleh Rasulullah SAW. Maka kata beliau, bagaimana mungkin tidak? Bagaimana mungkin tidak? Sekalipun Abdullah bin Umar berat, atau dia tidak mampu, atau dia berpura-pura bodoh, istahmaqa. Artinya tidak ambil tahu, tidak peduli. Pokoknya saya cerai-cerai. Ya, tidak mau dia kembali. Tetapi tetap saja talak itu dianggap sebagai talak yang sah oleh Nabi, tetapi dengan ketentuan Nabi perintahkan Abdullah bin Umar rujuk kembali. Jadi kata-kata awa in ajaza wastahmaqa itu penekanan bahwasanya Abdullah bin Umar menerima talak itu sebagai talak satu, dan dia diperintah, dia rujuk kepada istrinya langsung setelah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca terjemahan kata-kata terakhir itu karena katanya baru, ungkapannya ini baru, tidak ada pada ayat hadis-hadis sebelumnya. Ibnu Umar menjawab, mengapa tidak? Itu kata-kata famah. Mengapa tidak? Meskipun ia lemah dan bodoh. Ia Ibnullah bin Umar lemah dan dia bodoh. Artinya tidak mengetahui akibat. Yang penting dia menerapkan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Bahwasanya itu talak satu, dan dia langsung mematuhi apa yang ditetapkan oleh Nabi. Dia rujuk kepada istrinya kembali, dan dia bertahan selama waktu yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Jadi ini penekanan bahwasanya Abdullah bin Umar menceraikan istrinya talak satu. Menceraikan talak satu, bukan talak tiga. Makanya nanti dia akan mengambil fatwa ketika dia berfatwa ketika ada yang kejadian yang sama setelah Nabi meninggal, dan dia dimintai fatwa, dia mengatakan, saya ketika itu talaknya talak satu. Sementara kamu jika seandainya menceraikan istrimu dalam keadaan haid talak tiga, maka saya tetapkan itu talak tiga, dan kamu telah habis atau putus habis dengan istrimu, dan kamu telah mendurhakai Allah, karena kamu telah melanggar aturan yang digariskan oleh Allah dalam menceraikan istri, yaitu di waktu suci yang belum berhubungan badan atau di waktu hamil, dan kamu menceraikannya talak satu, itu baru berlaku. Sementara kalau sudah talak tiga, tidak ada rujuk. Makanya tidak ada berlaku rujuk kalau sudah itu talak tiga dan kamu telah putus habis, talak bainuna, itu talak habis, dan kamu tidak akan mungkin kembali kepada istrimu kecuali setelah istrimu menikah dengan pria yang lain dan terjadi perceraian. Dan terjadi perceraian dengan suaminya yang baru. Baru kamu boleh kembali kepada istrimu, dan itu pun setelah pernikahan yang resmi. Artinya akad yang baru, nikah yang baru. Ini karena dia sudah terpisah habis, tidak bisa rujuk. Ini fatwa Abdullah bin Umar menunjukkan bahwasanya cerainya itu cerai satu atau talak satu, bukan talak tiga. Maka Muhammad Ibn Sirin tidak menerima dan tidak ada keinginan untuk menerima, karena ada ganjalan dalam hatinya untuk menerima, sampai dia mendapat keterangan atau penjelasan yang terang dari hadis yang baru yang ia dapatkan dari Abu Ghallam Yunus bin Jubair Al-Bahili, di mana beliau menyampaikan hadis, beliau langsung bertanya kepada Allah Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar menjelaskan, saya menceraikan talak satu. Talak satu bukan talak tiga. Itu yang baru dari hadis yang sekarang ini, yaitu tentang kasus Muhammad bin Sirin, dan ini menunjukkan kehati-hatian dalam menerima ilmu. Kehati-hatian dalam menerima ilmu. Abdullah Muhammad bin Sirin betul-betul berhati-hati. Ya, tidak sembarangan menerima dan juga tidak sembarangan memilih guru. Makanya apalagi yang berbicara tentang, karena agama ini akan ditanya oleh Allah. Cara kita beragama akan ditanya oleh Allah. Kalau standar kita mencari ilmu itu tidak benar, maka kita akan ditanya. Ya, kenapa engkau memilihnya sebagai guru? Padahal yang diajarkannya membuat kamu tidak membuat amalan dan ketaatan kamu itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengambil ilmu guru itu juga termasuk amalan yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang banyak dan diuraikan oleh para ulama, bahkan para ulama mengatakan sesungguhnya hadis ini adalah agama. Ya, hadis itu agama. Maka hendaklah kita meneliti atau berhati-hati menerima hadis dari siapapun juga, karena dia masalah agama. Tidak semua orang yang mengatakan ada hadisnya atau menyampaikan hadis Nabi, Nabi SAW bersabda yang artinya begini, tetapi dia tidak menyebutkan dari mana dia mengambil hadis tersebut, karena ribuan hadis-hadis yang bukan hadis tersebar. Saya teringat ungkapan salah seorang pemalsu hadis ya, di zaman dahulu. Ketika dia ditangkap, kemudian ditegakkan hukuman hukum Allah kepada mereka oleh salah seorang penguasa, kalau saya tidak salah Khalifah Mansur di masa dinasti Bani Abbas, yang orang ini hendak dibunuh karena merusak agama ketika itu. Tetapi dia tidak menampakkan kekesalan, kekecewaan dan penyesalan. Justru dia bangga. Sebelum dia dipancung, dia mengatakan kepada Khalifah, "Wahai Khalifah, engkau bisa menghabiskan saya, bisa membunuh saya, tetapi tahukah engkau bahwasanya 1000 hadis saya sudah palsukan dan saya sudah tersebar kemana-mana. Ya, ya, 1000 hadis saya sudah palsukan dan sudah saya sebarkan kemana-mana," kata beliau. Tetapi Khalifah yang cerdas mengatakan, "Sesungguhnya hadis-hadis kamu itu akan ada orang-orang yang menelitinya. Akan ada ulama-ulama besar yang ketika dia mendengar saja dia sudah tahu itu hadis palsu. Ya'isu lahal jahabidah," kata Khalifah, "akan hidup untuk menyaring hadis-hadismu itu ulama-ulama besar." Dan ternyata benar. Ternyata benar. Ulama yang mewakafkan umurnya untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Maka sudah ada kitab-kitab para ulama hidup di masa abad ketiga, kelima Hijriah, dan bahkan akhir-akhir ini juga ada ulama yang hidupnya memang untuk hadis Nabi. Ya. Bukan hanya hadis yang benar-benar hadis yang mereka hafal, ya, tetapi juga yang bukan hadis mereka hafal. Dan itu yang mereka sebarkan. Karena untuk meneliti ini hadis apa bukan, itu mereka akan dengan mendengar saja sudah tahu. Kita pernah menceritakan tentang bagaimana Imam Bukhari bisa mengetahui hadis ini bukan hadis. Satu kali mendengar. Ya. Ketika ulama-ulama Baghdad mengetesnya, ulama hadis yang mengetesnya membuat hadis palsu. Hadis yang sudah ada tetapi bukan palsu sebenarnya, memang hadis, cuma sanadnya diputar balikkan. Ya, seperti sekarang ini hadisnya lain, sanadnya lain. Hadis yang sama sanadnya juga ada, tetapi ditukar-tukar. 10 hadis mereka satu per orang. Jadi yang 10 hadis ini hadisnya, bunyi hadisnya yang satu diletakkan pada hadis yang sanad yang ke-10. Jadi sudah dibolak-balikkan. Ya. Ketika dibacakan kepada Imam Bukhari, Imam Bukhari mengatakan ini saya tidak tahu ini. Saya tahu ini. Maka mulai para ulama hadis itu memahami ini berarti dia, nama besarnya itu benar. Hadis yang kedua saya tidak tahu. Hadis yang ketiga saya tidak tahu. Kalau kita yang mendengar, tentu mengatakan, apa yang diketahui oleh Imam Bukhari lagi? Berarti tidak, bukan ulama hadis dia. Sementara yang menguji, tahu bahwasanya ini tanda bahwasanya dia ulama hadis. Ketika dia mengatakan tidak tahu, akhirnya para ulama tahu. Karena memang yang tahu satu-satunya tentang hadis itu yang membuatnya. Yang telah memutarbalikkannya. Yang telah memulakannya. Sementara yang bahkan yang 10 orang yang bersepakat itu pun satu sama lain tidak tahu, karena mereka masing-masing melakukannya. Ya, karena mereka ulama hadis, mereka per orang membolak-balikkan hadis tersebut. Hadisnya benar sebenarnya, cuma sanadnya saja dengan matannya yang berbolak-balik. Imam Bukhari mengatakan saya tidak tahu dan seterusnya. Sampai 100 hadis, 10 orang. Tidak satu pun hadis diketahui oleh Imam Bukhari. Jadi baru tahu para ulama hadis ini memang ulama hadis. Ketika dia mengatakan tidak tahu, berarti dia tidak pernah mendengar hadis tersebut. Dan setelah semua hadis dibacakan dan Imam Bukhari tidak satu pun tahu, baru Imam Bukhari mengatakan, adapun hadis yang pertama yang tadi saya dengar bunyinya begini, ya, diulang kembali apa yang dibacakan oleh orang tersebut oleh Imam Bukhari dalam keadaan salah, padahal dia baru satu kali mendengar. Adapun hadis yang pertama yang dibacakan oleh si fulan yang dengan matannya begini, yang sanadnya begini, lengkap dan tidak ada salah satu kata pun, diulangi kembali oleh Imam Bukhari setelah 100 hadis dibacakan, diulangi dari awal kembali, ini sebenarnya tidak benar. Sanad yang nomor 1 ini sebenarnya milik sanad yang nomor 10. Sementara matan untuk hadis yang ketiga. Ya, dibacakan benar oleh Imam Bukhari satu persatu diurai-urai kembali dan dibalikkan kepada yang benar sampai ke 100 hadisnya. Dibenarkan setelah dia baca yang salah itu semuanya dan tidak ada salah. Menunjukkan kekuatan, kecepatan hafalan dan kekuatan hafalan yang luar biasa. Dan inilah ulama hadis. Jadi kasus tadi ketika hadis yang palsu itu sudah tersebar, ternyata sudah dibukukan oleh para ulama. Dikumpulkan satu persatu. Walau dia masuk ke dalam lubang biawak, diambil oleh para ulama, dan ini hadis palsu. Ibnul Jauzi membuat kitab, mengumpulkan kitab Al-Mawdu'at, Ibnul Qayyim, dan sebelumnya, dan bahkan sampai hari ini, salah seorang ulama hadis di zaman sekarang ini sudah meninggal dunia, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya, yang diberi kemampuan oleh Allah kesabaran untuk membaca dan semua kitab hadis, ya, baik yang manuskrip ataupun yang sudah dalam dunia cetak, masuk dalam dunia cetak, sudah dicetak, dia bukukan hadis, kitab hadis. Kalau sudah, ketika saya membeli kitab ini, dia sekitar 13 juz. Ya. Kalau saya tidak salah sekarang ini, itu kumpulan hadis-hadis lemah dan palsu. Ya. Kumpulan hadis-hadis lemah yang menunjukkan bahwasanya hadis itu sudah tersebar. Sudah ada di kitab kita, walaupun bukan kitab hadis. Tapi misalnya masuk dalam kitab ibadah, ya, masuk dalam kitab zikir, masuk dalam kitab akhlak, dimasukkan ke sana, dibawakan hadis tersebut, ternyata hadisnya tidak ada dasarnya, tidak ada dalam kitab hadis sekalipun. Kalau kita cari dalam kitab hadis, tidak akan kita temukan. Dan memang ada hadis-hadis yang seperti ini tersebar. Contoh hadis yang tersebar, ya, yang bukan hadis, tidak tahu kita dari mana asalnya. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina, ya. Atau menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Ini juga dinukilkan hadis, padahal ini bukan hadis. Dan banyak lagi, dan bahkan ketika itu sudah diakui oleh pemalsunya sendiri, 1000 hadis dipalsukannya. Dan dia merasa tidak akan ada orang yang mengetahuinya. Ternyata sudah disaring dan dicari oleh para ulama, dan kemanapun dia pergi akan dicari para ulama. Karena standar ilmu hadis sudah ada. Diambil dari sanad-sanadnya, dan orang yang menyampaikannya itu pun punya rapornya. Jadi semua perawi hadis itu sudah dibukukan rapornya. Biografinya sudah ada. Tidak ada satupun yang tersisa dari orang-orang yang kita baca namanya di sini, kecuali sudah ada buku khusus yang menjelaskan tentang riwayat hidup mereka. Ya. Semenjak abad ke-4 atau abad ke-3, akhir-akhir abad ke-3, sudah dibukukan oleh para ulama. Semua perawi hadis yang ada dalam kitab, dari kitab-kitab hadis semuanya sudah ada buku rapornya. Ditelusuri oleh para ulama tentang mereka, siapa orang tuanya, jangankan orang tuanya, nasabnya itu pun diketahui. Disebutkan nama ayahnya, nama kakeknya, kakek kedua, kakek ketiga, kakek keempat, nasabnya sampai keturunan yang sejauh-jauh apapun dihafal oleh para ulama. Kemudian kapan dia lahir, di mana dia lahir, bagaimana hidup dia, bagaimana dia di masa kecilnya. Kapan dia mulai hafal hadis? Kapan dia hafal Al-Quran? Itu ditelusuri satu persatu. Dan bukan satu dua orang. Ribuan orang dihafal. Ya. Makanya bukunya pun banyak. Kitab pertama yang membukukan semua perawi yang ada dan kitab yang sembilan. Ya. Kitab yang sekarang, dua kitab sahih, kemudian empat kitab sunan. Ditambah lagi Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, Musnad Darimi, sembilan kitab hadis. Ribuan orang dalamnya sebagai para hadis itu sudah ada bukunya tentang mereka riwayat hidupnya. Pertama kali itu oleh para ulama pada abad akhir abad ke-4 Hijriah, ke-3 Hijriah. Nanti disempurnakan abad ke-5 nanti disempurnakan oleh para ulama. Di akhir abad ke-3 kemudian disempurnakan abad ke-4 kemudian dikembangkan kembali sampai abad ke-7, ke-8 dan nanti diringkas oleh mereka. Yang awal kitabnya namanya Al-Kamal Fi Asma'ir Rijal, yaitu kesempurnaan dalam nama-nama perawi perawi hadis. Ribuan perawi hadis dikumpulkan oleh beliau orang per orang. Nama-nama yang kita baca itu semuanya sudah ada rapornya, sudah ada biografinya. Dia pernah berdusta atau tidak, kekuatan hafalannya bagaimana. Dan nanti akan ada penilai-penilai yang dinukilkan oleh mereka, berkata si fulan tentang dia hafalannya cukup kuat, thiqatun thabtun sadukun. Semua tentang nilainya pun dibukukan oleh para ulama. Nanti kita yang sekarang dalam menghukum hadis, saya sempat dalam salah satu bidang studi yang kami pelajari di kuliah hadis di S1 dahulu, ada namanya bidang studinya Tahrijul Hadis. Kita diberikan sebuah hadis, kemudian kita disuruh untuk mencari hadis ini di buku-buku hadis semuanya. Kalau sekarang mudah, karena tinggal letakkan di komputer, ada program untuk mencari hadis, tulis kata-kata hadis itu, maka berkumpul semuanya. Kalau dahulu tidak, kita harus cari di Sahih Bukhari apa ada tidak, maka kita cari di mana letak hadis. Untuk mencari hadis misalnya tentang talak ini, tentang perceraian, maka kita harus bayangkan hadis ini di mana diletakkan dalam Sahih Bukhari. Ya, tentu dalam kitab cerai, tetapi bab mana dibuka, bolak-balik lembarannya, bolak-balik. Bahkan mungkin habis satu juz kita bolak-balik mencarinya. Dan itu ada kelezatan yang luar biasa. Satu hadis membutuhkan satu bulan untuk mencarinya. Untuk mencari di mana letaknya. Dan ini yang dilakukan. Tinggal kita bolak-balik sudah dikumpulkan para ulama. Kembali kita kepada hadis fasul tadi. Para ulama mencarinya. Siapa yang memasukkannya. Dan bahkan orang-orang yang dituduh memasukkan hadis sudah ada rapornya. Ya, sudah dikumpulkan para ulama. Si fulan ini pemasuh hadis. Sudah ada orang-orangnya. Kalau sudah masuk dalam kategori pemasuh hadis, maka ketika datang hadis dari dia, para ulama sudah mulai berhati-hati. Bukan sekaligus tidak menerima, tetapi sudah mulai berhati-hati. Jangankan pemasuh hadis, yang kurang kuat saja hafalannya, ini dalam hafalannya ada sedikit kekurangan. Kata-kata sedikit kekurangan itu membuat para ulama hadis mulai teliti, dicarinya benar atau tidak. Hadis ini dicarinya dari sumber yang lain. Kalau seandainya kekuatan hafalan itu didukung oleh sumber yang lain, maka dikuatkan hadisnya, maka mereka kuatkan. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita tentang tersebarnya hadis palsu ini membuat kita harus berhati-hati setiap mendengar hadis. Di khutbah-khutbah Jumat, di kajian-kajian agama, ya. Tetapi kalau memang hadis itu didukung dengan rujukan dan yang menyampaikan perhatian terhadap hadis Nabi SAW, itu tidak perlu kita lagi berhati-hati. Oh, ini dai ini luar biasa ini. Dia orang yang selalu mengajak atau berpegang kepada sunnah Nabi. Tapi orang yang tidak perhatian, jangankan untuk perhatian kepada hadis. Perhatian dalam benar membaca Al-Quran saja tidak. Untuk bisa benar melafazkan bacaan Al-Quran ketika membacakan Al-Quran sebagai dalil, itu saja sembarangan dan banyak salahnya. Mana mungkin dia perhatian untuk mencari tahu tentang hadis ini benar atau tidak. Maka pelajaran yang sangat penting kita ambil dari kisah Muhammad Ibnu Sirin ini adalah berhati-hati mencari siapa yang kita jadikan sebagai guru. Karena bisa saja dia membawa kita kepada kesesatan sementara kita tidak sadar. Dan jangan sekali-kali standar mengangkat guru itu adalah banyaknya murid guru tersebut. Karena Allah memang sudah jauh-jauh sudah mewanti-wanti standar kebenaran itu bukan pada banyaknya orang. Ya, bukan padanya banyaknya orang. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu menjadikan standar kebenaran itu banyaknya orang, lalu kamu taati kebanyakan manusia, maka pasti mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dari semenjak zaman awal manusia pertama sampai hari ini, justru yang banyak menyimpang dari kebenaran adalah banyaknya manusia, jumlahnya banyak. Kita lihat, kita telusuri sejarah para nabi, yang taat kepada nabi itu dibandingkan dengan yang kufur kepada nabi, lebih banyak yang kufur. Dari yang ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir Nabi Nuh, lebih jauh banyak mana? Lebih banyak yang ditenggelamkan oleh Allah daripada yang masuk kepada kapal Nabi Nuh. Berapalah yang justru bukan manusia saja yang masuk ke dalam kapal itu. Ada hewan-hewannya. Menunjukkan sedikit sekali, dan bahkan itu setelah ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah. Ya, yang keluar dari negeri kaum negeri Nabi Lut, yang keluar menyelamatkan diri sedikit sekali, dan diperintahkan oleh Allah bahwa keluargamu untuk meninggalkan kampungmu di waktu subuh, suruh keluar, karena Allah akan turunkan di waktu gelap belum terbit matahari azab untuk mereka. Begitu juga kaum Thamud, kaum Ad. Sedikit yang selamatkan Allah, menunjukkan bahwasanya yang menentang Allah itu lebih banyak. Jadi cara beragama sekali-kali jangan kita letakkan di atas itu. Tetapi cara beragama ketika kita melihat bahwasanya ketika ucapan kata-kata yang disampaikan itu selalu dibawakan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi dan perkataan para ulama, dan sama sekali tidak ada mengajak manusia untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan ketika dakwah itu tujuannya untuk bersembunyi-sembunyi. Nah, jangan kita sampaikan, nanti tahu orang. Ya. Ini salah satu tanda ketidakbenaran. Takut orang tahu. Makanya semenjak abad kedua Hijriah sudah muncul ucapan para ulama. Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah dan juga ulama, mengeluarkan pernyataan di waktu itu. Jika kamu melihat ada orang yang menyembunyikan perkara agama, berkumpul sembunyi-sembunyi dan membahas masalah agama, maka ketahuilah bahwasanya mereka sedang membina, meletakkan pondasi kesesatan. Ala taksisi dhalalah. Ya, bergerak di bawah tanah. Ya, mengkhawatirkan diketahui oleh orang banyak. Ini tanda-tanda tidak benar. Agama itu bukan untuk disembunyikan. Agama itu untuk disebarkan, dan penyebarannya tentu dengan ilmu, dengan cara yang didasarkan juga dengan ilmu. Bukan tahu agama kemudian seperti pendekar turun gunung. Ya, baru dengar, baru satu dua kali mengaji, maka semua disesatkan. Ini juga tidak benar. Ya, ini semangat yang berapi-api tetapi tidak diluruskan oleh ilmu. Maka kaum muslimat yang dirahmati Allah, kita ketika menelusuri bagaimana dasar agama ini dijaga oleh Allah pada generasi-generasi dahulu, maka kita bangga dengan agama ini. Kita bangga dengan agama ini. Tidak akan ada agama lain yang seperti ini. Kalau kita juga telah telusuri bagaimana riwayat sejarah kitab Taurat, bukan dari Al-Quran tetapi dari buku itu sendiri. Kita juga telah telusuri bagaimana kitab Injil sejarahnya melalui masa-masa yang kelam. Dan itu bukan kita yang mengatakan, ulama-ulama mereka yang mengatakan, melalui masa-masa yang gelap. Mulainya pembukuan kitab Taurat jauh, dan bahkan ketika ditulis di tabut, diletakkan di tabut, tabut itu hilang kemana? Dan kitab yang di dalamnya pun sudah ditulis, karena Taurat itu diterima oleh Allah tertulis dalam bentuk lembaran-lembaran, dan lembaran itu yang hilang tak tahu rimbanya. Kemudian diupayakan beberapa tahun setelah hilangnya untuk dibukukan kembali. Mana mungkin bisa membawa semuanya dengan sempurna? Memang pasti ajaran yang tersisa di benak penulisnya masih ada, tetapi sudah banyak yang berputar, sudah banyak yang bertambah, berkurang. Begitu juga dengan Injil. Makanya Injil itu setiap tahun berubah. Kita sekarang membaca itu, membaca bagaimana sejarah Injil. Cetakan Injil dengan versi bahasa Indonesia sajalah, terjemahan, itu setiap tahun berubah cetakannya. Dan itu juga diungkapkan oleh pendeta-pendeta. Diungkapkan. Kita coba untuk mencari, membandingkan antara cetakan Injil di tahun dalam 3 tahun berturut-turut. Cetakan pertama di tahun ini, berikutnya, berikutnya. Ada perubahan-perubahan. Dan itu kita tidak temukan dalam Al-Quran. Tidak akan ketemukan Al-Quran. Semenjak ditulis pertama kali, dibukukan pada abad pertama, ketika dibukukan pertama kali Al-Quran, di masa Umar, Abu Bakar Siddiq, dengan Al-Quran yang sekarang tidak berubah. Walaupun ada upaya-upaya perubahan, tetapi, dan ini sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, ketika Uthman bin Affan menyatukan bacaan Al-Quran, bacaan Al-Quran bukan dalam bentuk cetakan, dan itu yang sekarang tersebar. Kalaupun mungkin kiraatnya berbeda, tetapi itu tidak merubah makna. Ya, kiraatnya berbeda. Ya, kalau kita baca, dan itu pun turun Al-Quran dengan cara itu. Al-Quran turun dengan kiraat waras. Ya, yang sekarang dibaca oleh orang-orang di Maghribil Arabi, seperti di Maroko, itu bacaannya waras. Kemudian Qalun, ya. Bacaan Qalun dibaca juga oleh negeri Islam, seperti Libya, bacaannya Qalun. Dan ada lagi bacaan-bacaan yang, tetapi itu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, walaupun bacaannya berbeda, tapi itu yang diterima oleh Nabi SAW. Bacaan itu diterima oleh Nabi dan dibacakan kepada para sahabat. Bacaan-bacaan yang berbeda sekarang itu bukan karena perubahan yang terjadi, tetapi itu dia turun, begitu dia turun. Diterima oleh Nabi dengan bacaan waras, diterima oleh Nabi dengan bacaan qalun, menyesuaikan logat-logat yang ada ketika itu agar mereka mudah memahami, bukan dirubah-rubah oleh para sahabat. Tidak, begitulah turun. Dibaca oleh Malaikat Jibril dengan bacaan-bacaan tersebut kepada Nabi, dan Nabi membacanya sesuai dengan baca-bacaan tersebut. Makanya ketika Umar bin Khattab mendengar seorang sahabat membaca Al-Quran, saya lupa, ini hadis dalam Sahih Bukhari kalau saya tidak salah, Umar mengatakan, oh, ini Al-Quran dibaca apa tidak? Karena saking kerasnya Umar, orang tadi selesai sholat dipegangnya lehernya. Dipegangnya leher, ditariknya menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya mendengar dia membaca Al-Quran yang saya tidak pernah dengar dari kamu. Dengarkan dia. Maka dibacakan oleh orang tersebut Al-Quran. Kemudian Nabi SAW mengatakan, begitulah Al-Quran turun. Umar heran. Loh, saya tidak pernah mendengarnya. Karena memang untuk Umar tidak akan mungkin dibacakan, karena bukan logat dia. Logat sahabat tersebut. Maka Nabi bacakan sesuai dengan logat itu, dan itu yang dibacakan oleh Malaikat Jibril. Jadi perbedaan kiraat bukan perubahan yang dilakukan oleh para sahabat, tetapi begitulah yang dibacakan oleh Malaikat Jibril sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, karena Allah yang menciptakan bahasa. Dan begitulah yang dibacakan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Sesuai dengan logat itulah Al-Quran diturunkan, karena Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah menyesuaikan logat-logat bahasa Arab ketika itu. Sementara kitab yang lain, kitab Taurat, kitab Injil, itu berubah. Dalam satu bahasa saja berubah. Dalam satu cetakan saja ada perbedaan. Dan ini yang membuat kita bangga dengan kitab, dengan Al-Quran. Kita juga bangga dengan hadis Nabi. Ya, kita hadis itu sudah tahu semua kaum muslimin. Siapa yang tidak mengenal Sahih Bukhari? Yang bukan muslim, walaupun bernamakan agama, baru tidak mengakui Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Syiah punya Sahih Bukhari yang baru. Mereka buat sendiri. Ya. Yang ditulis oleh Al-Kulaini. Ya. Kitab mereka, yang mereka menganggap sebagai Sahih Bukhari. Dan mereka sama sekali tidak menerima. Jangankan Sahih Bukhari kita, Al-Quran pun mereka tidak menerima. Mana mungkin kita bisa merasa sama agama dengan mereka? Al-Quran yang kita baca sekarang ini, menurut mereka itu bukan Al-Quran yang benar. Itu hanya sepertiga dari Al-Quran. Dua pertiganya mereka tahu. Sementara kita tidak. Siapa yang menganggap kita bisa sama dengan orang yang tidak meyakini Al-Quran yang sama? Ini yang kita harus tekankan. Dan di negeri kita ini sudah mulai upaya-upaya untuk mengatakan, bahwasanya orang yang mengatakan Al-Quran kita itu tidak sama dengan Al-Quran mereka, kita anggap sama-sama satu agama. Maka ma'asal mu'minin yang dirahmati Allah, sekali lagi saya tekankan, bila mana kita tahu tentang semua ini, maka tidak akan mungkin kita tidak bangga dengan agama kita yang ditegakkan di atas sesuatu yang diyakini dengan haqqul yakin. Al-Quran kita yakini, wal-Quranu haq, ya. Nabi itu haq, Al-Quran haq, Nabi Isa hak, Ya, semua para nabi hak, walaupun kita tidak pernah mengenalnya, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, semua nabi kita imani. Itu bisa kita membuat kita bangga dengan agama. Tidak kita pernah memisahkan antara nabi. Kita mengimani adanya Nabi Isa dan dia adalah kalim, adalah utusan Allah. Kita nabi mengimani Nabi Musa, dia kalimullah, kalimur rahman, dan dia membawa kitab. Kita mengimani Taurat, kita mengimani Injil. Ya. Kita mengimani Zabur. Kita mengimani bahkan semua rasul membawa kitab. Tidak ada yang kita ingkari. Tetapi kita diperintahkan untuk mengikuti dan mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai ikutan kita. Syariatnya syariat itu yang kita pegang. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah, pelajaran dari kisah bagaimana prinsip Muhammad Ibn Sirin untuk menerima hadis Nabi 20 tahun disampaikan, dia tidak menerimanya, baru dia menerima yang lain, yaitu dari seorang yang dia anggap, dia tidak menuduh orang ini berdusta yang pertama, tetapi dalam masalah hafalan dia tidak percaya, sehingga dia baru mendapat dari orang yang dia percaya kehafalannya yang kuat, luar biasa, dan itu ternyata benar ketika kita didukung, ketika kita dapatkan dukungan dari riwayat-riwayat yang banyak yang kita temukan dalam bab ini. Ya, dalam bab ini yang telah kita baca hadis-hadisnya, dan masih tersisa hadis-hadis yang sama sangat banyak sekali, dan hanya beberapa hadis yang bisa kita baca, tiga hadis yang bisa kita baca pada atau dua hadis pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang sehat wal afiat untuk melanjutkan pelajaran kita. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.